Bismillahirrahmanirrahim. Inna alladhina amanu walladhina hadu wal nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Wa akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum al-tura khudhu ma ataynakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-62 dari surah Al-Baqarah dan setelahnya beberapa ayat kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, was-sabiin dan orang-orang sabiin, man amana billahi wal yawmil akhir, barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa amila salihah, wa amila salihah, dan beramal salih, falahum ajruhum inda rabbihim, maka untuk mereka amalan pahala dari amal salih yang mereka lakukan, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Kita ulangi artinya, innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dari kalangan umat ini, umat Muhammad alaihi salatu wassalam, dan umat-umat sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita harus mengartikannya. Orang yang beriman dari kalangan umat ini setelah diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam, dan umat-umat sebelumnya dari kalangan Yahudi, Nasara, di zamannya masing-masing, tentu barakallahu fiikum, yang mereka kalau beriman dan beramal saleh, maka untuk mereka pahala mereka, tidak ada rasa takut dan khawatir atas mereka, dan juga tidak ada rasa sedih. Ayat ini biasa dipakai oleh orang untuk menyatakan semua agama sama dan semua agama diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidaklah demikian. Sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah setelah diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Agama Yahudi di zaman dahulu kala, zamannya Musa dan setelahnya, siapa yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan masuk surga. Orang-orang Nasara juga yang beriman dan beramal saleh di zamannya Isa alaihissalam dan setelahnya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihissalam, maka juga mereka akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan diutusnya Nabi kita Muhammad alaihissalam, semua agama telah dihapus. Tidak lagi berlaku, yang berlaku hanya agama Islam ini. Semua agama samawi sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diridai hanya satu agama, Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa raditu lakumul Islam madina." Al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan pula untuk kalian nikmatku. "Wa raditu lakumul Islam madina," dan aku telah meridai untuk kalian Islam sebagai suatu agama. Baik. Allah mengatakan di ayat yang lain, "Inna dina indallahil Islam." Agama yang diterima, diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Lebih dipertegas lagi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dina fala yuqbala minhu." Siapa yang menganut, mempercayai, mengamalkan agama selain daripada Islam di zaman setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan ada diterima dari dia sedikit pun dari amal saleh. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada tetap dengan Yahudiyahnya. Maka Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak beriman kepada Rasulullah, maka dinyatakan kafir. Baik, ada Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu wasallam, maka dinyatakan kafir. Orang Nasrani juga di zaman Rasulullah ada. Orang Nasrani Najran bahkan pernah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dina fala yuqbala minhu." Baik. Maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Baik. Maka jangan pernah terkecoh dengan ungkapan orang semua agama sama, semua agama benar, pula. Baik. Kalau ada mata uang, kalian ini terlalu egois, kalian ini terlalu merasa benar sendiri. Memang kita benar sendiri. Nah terus bagaimana? Syarat kita mengharuskan kita untuk meyakini demikian bahwa agama Islam hanya Islam yang benar, semuanya sudah terhapus. Barakallahu fiik. La haula wa la illa billah. Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah. Jadi kalau masih ada di umat Muhammad alaihissalatu wassalam, yakni setelah diutusnya beliau, beragama Yahudi, beragama Nasrani, atau beragama apa saja, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah diutusnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana akhi Musa hayyan, thumma tabatumuhu wa tarakumuni la dalaltu." Seandainya sekarang ini saudaraku Musa masih hidup, kemudian kalian ramai-ramai mengikutinya dan meninggalkan aku, niscaya kalian akan sesat semuanya. Di riwayat yang lain, "Law kana akhi Musa hayyan lama ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya saudaraku Musa hidup, maka tidak pantas bagi dia kecuali harus mengikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "La yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar." Wa bi hadzal ma'na. Tidaklah seorang Yahudi atau seorang Nasrani mendengar dari aku tentang Islam, kemudian dia tidak mau mengimani aku, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Jelas. Barakallahu fikum. Ayat ini yang kita bacakan ini tadi, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wa sabi," terkadang masih dijadikan orang sebagai alat, la haula wa la illa billah, untuk mengelabui, untuk menyamarkan agama ini. Oh, semua agama sama, semua agama diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua sumhaka. Baik. Kita harus meyakini bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun muamalah kita terhadap agama-agama lain, ada yang mengaturnya dalam syariat kita. Tidak boleh kita menganiaya mereka, tidak kita boleh membalimi mereka, tidak boleh barakallahu fikum berlaku semena-mena terhadap mereka. Ada aturannya. Yang bahasanya sekarang itu toleransi. Ada. Toleransi Islam luar biasa. Indah bahkan. Baik. Tapi bukan toleransi yang kelewatan mencampur adukan agama. Ketika orang di gerejanya beribadah, ikut juga beribadah. Ketika dia di masjidnya melakukan ibadah, dipanggil juga masuk untuk melakukan ibadah. Ini namanya pencampur adukan agama. Wala haula wala quwata illa billah. Tidaklah demikian ajaran kita mengajarkan. Baik. Ada aturan-aturan yang mengatur dalam syariat kita bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang kufar. Apalagi dia dhimmi, dia mu'ahad atau dia musta'man. Baik. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman di umat Muhammad SAW, yang kafirnya masuk neraka tetap. Walladzina hadu, dan ada pun orang Yahudi di zamannya, wan Nasara di zamannya, wasabiin di zamannya pula. Siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhirat dan amal saleh, ya yang kafirnya tetap kafir di zaman itu, ya kafir. Tapi yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhirat dan beramal saleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka untuk mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut mereka, tidak ada rasa sedih atas mereka. Baik, sedih untuk masa yang lampau dan khawatir takut atas mereka di masa-masa yang akan datang. Pada khatna mithaqakum warafa'na fawqakum tura khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa idza khatna, ingat, ini masih rentetan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Rentetan nikmat yang Allah ungkit kembali untuk mereka ingat. Barakallahu fikum. Untuk mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Wa idza khadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwah. Wa idza khadna mitsaqakum, dan ketika kami mengambil perjanjian dari kalian. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami telah mengangkat gunung Tur di atas kalian. Gunung Tur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza nataqna al-fawq wa idza nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Bani Israil, ketika kami angkat bukit Tur atau gunung Tur itu ke atas kalian sama seperti awan. Untuk kami ambil perjanjian dari kalian. Pegang, ambil, amalkan apa yang ada dalam At-Taurat sekuat kemampuan kalian. Sampai demikian Allah SWT memperlakukan Bani Israel. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambil, pegang erat-erat apa yang kami berikan kepada kalian dengan kekuatan. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Baca, ingat, amalkan apa yang ada di dalamnya. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Baik. Masya Allah. Tapi umat Muhammad SAW adalah umat yang taib marhumah. Umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Memiliki keistimewaan memiliki hati yang lembut. Masya Allah, secara umum orang-orang yang beriman dan bertakwa baik, sangat percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkata kepada malaikatnya, apakah hamba-hambaku telah melihat sorga? Baik, mereka, para malaikat mengatakan, tidak wahai Rabbku. Tapi seandainya mereka melihat, maka mereka tentunya lebih merindukannya. Mereka adalah orang-orang yang sangat berharap tentang sorga. Dan apakah mereka telah melihat neraka? Malaikat mengatakan mereka tidak pernah melihat neraka, tapi mereka sangat takut terhadap neraka. Seandainya mereka melihatnya, maka mereka tentu lebih takut lagi. Barakallahu fiikum. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam terhadap Bani Israel telah menyatakan, inni alajtu Bani Israel ashaddal mu'alajah. Aku telah berusaha untuk memperbaiki dari Bani Israel dengan sekuat kemampuanku. Barakallahu. Sekuat kemampuanku. Ini diucapkan oleh Musa alaihissalatu wassalam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban salat 50 kali. Jadi diingatkan oleh Musa, wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu itu lemah. Sementara kewajiban salat 50 kali sehari semalam itu sangatlah berat untuk umatmu. Jadi aku sudah bermuamalah dengan Bani Israel sedemikian rupa. Mereka adalah orang-orang kuat, tapi untuk mengamalkan amalan mereka sangat berat. Tapi kembali engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta keringanan. Bolak-balik dari 50 kewajiban melakukan salat sehari semalam, tinggal 5 kali sehari semalam. Barakallahu fiik. Kemudian masih disarankan oleh Musa agar supaya Rasulullah minta keringanan lagi. Kata Rasulullah SAW, istahyaitu min Rabbi, aku sudah malu kepada Rabbku. Dari 50 sampai jadi 5 masih minta dikurangi lagi. Aku sudah malu. Maka dikatakanlah setelah Rasulullah SAW pergi bahwa 5 kewajiban tapi pahalanya 50. Jadi sama seperti kita melakukan sholat 50 kali sehari semalam. Barakallahu. Ini dua ayat yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beriman, bertakwa dan beramal saleh, sehingga kita tidak memiliki rasa takut, khawatir dan juga tidak ada rasa sedih. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kita tutup dengan para pemilik suara Allah. Insyaallah ilaha illallah. Wa akhbarana alhamdulillah.